Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu dan masih tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan suatu hal yang harus selalu kita ingat dan kita camkan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga akhirnya membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini dan selalu mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih lanjut tentang bagaimana reaksi Nabi Lut alaihi salam ketika mengetahui gerombolan dari masyarakatnya sudah memenuhi lapangan rumahnya untuk meminta agar tamunya itu diserahkan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Lut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah reaksi dari Nabi Lut alaihissalam ketika mengetahui bahwa kaumnya berusaha untuk meminta tamunya itu untuk mereka jadikan sebagai korban pelecehan mereka. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam mengambil sikap keras dengan mengeluarkan pernyataan, ini adalah tamuku. Artinya, ketika ada orang yang menghina tamu, maka itu artinya dia menghina dan merendahkan derajat dari tuan rumah yang didatangi oleh tamu tersebut. Inilah salah satu yang membuat kenapa Nabi Lut alaihissalam Nabi Lut marah kepada kaumnya. Di samping itu juga karena dia sudah tahu apa yang dilakukan oleh kaumnya jauh lebih besar daripada itu, bahwa mereka tidak hanya sekedar menghina dirinya sebagai tuan rumah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga tamunya ini, akan tetapi mereka akan melakukan tindakan-tindakan asusila, ingin melakukan tindakan homoseksual dengan menjadikan tamu-tamunya ini sebagai korban, menjadikan tamu ini sebagai korban mereka. Oleh karena itulah kenapa Nabi Lut alaihissalam menolak dalam hal ini. Tetapi yang patut kita pelajari di sini adalah bagaimana sikap tuan rumah terhadap tamunya. Sebatas apa sebenarnya tanggung jawab, apa saja yang menjadi kewajiban dari tuan rumah terhadap tamunya, dan apa saja yang menjadi kewajiban seorang tamu ketika dia bertamu ke rumah orang lain. Islam sangat mengajarkan kepada kita bagaimana tamu itu harus dihormati, bagaimana tamu itu sebaiknya dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengeluarkan sebuah informasi bahwa malaikat selalu berpesan kepadaku untuk menghormati tamu, ya, bahkan seakan-akan itu menjadi suatu hal yang sangat begitu penting. Di dalam sebuah hadis lain kita juga bisa mendapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu hal yang penting untuk diperhatikannya, ya, adalah hendaklah dia memuliakan tamunya. Inilah ajaran Islam yang sangat menitik beratkan salah satu ajarannya untuk menghormati para tamu. Kalau kita perhatikan, kenapa Islam sangat menghormati para tamu, sangat mengajarkan umatnya untuk menghormati para tamu, karena ini mengajarkan kepada kita tidak hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita menjaga interaksi kita dengan masyarakat di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam bukan hanya merupakan ajaran yang sifatnya horizontal, ya, bukan hanya vertikal, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga sangat memperhatikan bagaimana kita memiliki hubungan yang vertikal, ya, kita memiliki hubungan yang horizontal, di mana harus ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, tamu adalah merupakan bagian penting harus kita perhatikan dan merupakan kewajiban tuan rumah untuk berusaha sebisa mungkin, ya, menghormati tamunya, menjamu tamunya dengan baik sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga para nabi yang lain, dan bagaimana kita menjaga kehormatan mereka, menjaga keselamatan mereka, karena itu merupakan bagian dari kewajiban tersebut. Untuk lebih jelasnya menjelaskan tentang hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa tamu harus dihormati. Ikramud duyuf syarafun lana. Menghormati tamu adalah kemuliaan bagi kami. Itulah semboyan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menyambut tamu duyufur rahman, tamu jemaah haji. Maka pelayanan yang dilakukan di dunia saat ini adalah serve with smile. Lakukan pelayanan dengan muka senyum. Jadi haruskah disebutkan 10 cm bibirnya? Jadi harus melebar bibirnya sebagai wujud dari senyum itu sendiri. Sampai ada teknis senyum itu harus melebar 10 cm bibirnya. Ini merupakan bukti bahwa menghormati tamu tidak saja akhirnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Islam, tapi dunia pun apabila dia disebutkan beradab dan bermoral, maka negara dan dunia itu harus melayani tamu dengan penuh senyum dan ramah. Di sisi lain, Islam menambahkan satu pesan penting yang tidak diajarkan oleh agama lain, yaitu apa? Para pengembara yang berjalan meninggalkan kampung halamannya, bertamu ke kampung halaman orang lain, yang dikenal dengan istilah Ibnu Sabil, tidak saja harus dihormati, tetapi juga lebih dari itu, berhak mendapatkan zakat. Di antara asnafus samaniyah, pos-pos yang berhak mendapatkan zakat yang 8 itu diantaranya adalah pengembara. Menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, pengembara ini tidak saja harus miskin. Boleh jadi dia kaya di kampung halamannya, tapi karena terputus perbekalannya di tempat dia merantau, maka dia berhak menerima zakat dari penduduk tempatan. Ini merupakan keistimewaan Islam, tidak saja hanya ikramud duyuf, tetapi pemerintah pun memberi bagian harta untuk kelangsungan para tamu yang terdampar di negaranya. Kajian kedua dari ayat ini, fala tafdhahun. Jangan suka membuka aib orang lain. Jangan mempermalukan tamu saya. Walaupun ini terkait dengan kisah Nabi Lut alaihissalam, tapi sebenarnya ini merupakan gambaran bagi kita, jangan pernah membuka aib orang lain. Fala tafdhahun. Untuk itu diantara doa yang paling sering kita dengar di Mesir adalah ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Wahai Tuhan yang menutup aib, wahai Tuhan yang menutup aib. Ya Sattar ustur uyubana. Ya Allah, tutuplah aib kami. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki aib dan kesalahan. Tidak harus dibuka dan dipermalukan. Tetapi seharusnya bagi yang tahu harus menutup. Man sataro aiban satarohullahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Di mana seharusnya kita mendapatkan amal, tapi karena senang menggunjing dan menggosipkan atau mempermalukan orang lain, bukan amal yang kita dapat, tetapi terkuaklah seluruh aib yang kita sembunyikan. Untuk itu ayat ini mengatakan kepada kita, fala tafdhahun, jangan permalukan tamuku wahai kaumku. Maka menjadi pelajaran bagi kita, jangan mempermalukan kaum dan bangsa kita atau diri kita atau keluarga kita dengan membuka aib mereka. Tutuplah aib agar aib kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin tentang bagaimana salah satu dampak ketika kita menerima tamu, kita menutup aib mereka, kita menjaga mereka, itu adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, aib kita tidak ditunjukkan nanti pada hari kiamat. Menariknya adalah bahwa ternyata kearifan dari orang tua kita dahulu penting untuk kita jadikan sebagai satu pegangan di dalam melakukan interaksi dengan masyarakat, terutama sekali dengan para tamu. Kalau dahulu orang-orang tua kita mengatakan ada tamu datang ke rumah, itu adalah rezeki. Dan ini membuat kita, ya, orang tua kita dahulu, ya, bagaimana mereka bersemangat sekali ketika tamu itu datang ke rumah, dihormati, disambut dengan baik, ya. Dan itu mengalami krisis ketika saat sekarang ini, di mana kita terkadang curiga dengan orang yang datang karena memang terkadang kondisilah yang memaksa kita seperti itu. Betapa banyak tamu yang ternyata bukan datang dengan membawa kebaikan, tapi bermaksud untuk mencuri dan sebagainya. Dan itu membuat akhirnya nilai-nilai penghormatan terhadap tamu itu semakin bergeser. Akan tetapi di dalam kehidupan ini yang terbaik adalah bukan berpikiran negatif tetapi berpikiran positif. Oleh karena itu cara kita untuk bersemangat di dalam menghormati tamu, memuliakan tamu itu adalah bagaimana kita tetap berpegang terhadap apa yang kearifan-kearifan yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu. Tamu itu adalah rezeki, ya. Di dalam keterangan ajaran agama sendiri, Al-Quran dan Hadis, kita bisa menemukan bahwa silaturahmi itu akan mampu memperpanjang umur, menambah rezeki dan sebagainya. Dan inilah mungkin dasar yang dijadikan oleh petuah-petuah dari para orang tua kita terdahulu. Begitu juga di dalam keterangan hadis dikatakan bahwa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurabahu umal qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan bebankan keringanannya di akhirat nanti dan juga di dunia. Artinya ketika ada orang yang datang bertamu ke rumah kita meminta bantuan dan kita mampu untuk membantunya, maka pahamilah bahwa sebenarnya bantuan yang kita berikan itu adalah untuk kebaikan diri kita juga. Ketika kita membantu, Allah akan membantu kita. Ketika kita menerima tamu dengan baik, itu akan membuka link-link yang bahasa agamanya adalah merupakan tali silaturahmi yang mampu menghubungkan kita dengan orang lain sehingga akhirnya pintu rezeki semakin luas terbuka. Oleh karena itu, mari kita kembali berusaha untuk menjaga nilai-nilai ini, menjaga bagaimana kita menghormati para tamu kita, karena ajaran agama sangat menegaskan hal itu. Orang-orang tua kita melakukan tindakan terbaik ketika mereka memuliakan tamu, dan ini harus dijadikan sebagai pelajaran terbaik buat kita. Bagaimana kalau kita ingin maju ke depan, maka salah satu caranya adalah berusaha berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang terbaik. Minimal berpikiran positiflah, karena itu akan sangat membantu sekali bagaimana kita menerima orang lain dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.